Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, dan marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat sehingga kita senantiasa mampu untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga dari daurah pada bulan ini, pada tahun yang berbahagia ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan yang malam tadi kita telah bahas sebagiannya, yaitu mafhumul jihad tahta daui kitabillah wa sunnati rasulillah wa fahmi salafil ummah. Kita telah menjelaskan tentang makna jihad dan hakikat jihad dalam makna yang umum. Kita telah jelaskan bahwa jihad dalam makna yang umum, dalam makna yang luas, mencakup kepada seluruh bentuk amal soleh, sehingga para ulama mengartikan jihad dalam makna umum adalah mujahadatun nafs atau mujahadatun nafas fi ta'atillah, yaitu menjihadi jiwa, hati dalam taat kepada Allah taala. Adapun yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini itu jihad dalam makna khusus, yaitu jihadul kufar wal munafikin, itu jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik. Jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik, fabi arba'i maratibah. Jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah dengan 4 tingkatan, yaitu jihaduhum, ini jihadul kufar wal munafikin bil qalbi, thumma bil lisani, thumma bil amwal, thumma bin nafsi. Jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan 4 martabat. dengan 4 tingkatan. Pertama, dengan hati. Kedua, dengan lisan. Ketiga, dengan harta. Keempat, dengan tangan atau dengan kekuasaan. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya jihad melawan orang kafir mencakup dengan itu semua, seperti kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 111 ya. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ashtarau minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan mereka terbunuh. Jadi di sini menunjukkan bahwa jihad melawan orang kafir masuk kepadanya jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, jihad dengan kekuatan yang dimiliki. Dalam hadis yang sahih, bahwa jihad dengan harta dan mempersiapkan perlengkapan perang adalah merupakan bagian dari jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahhaza ghazian faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, maka ia termasuk orang yang berperang. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan jihad adalah dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Wahai orang-orang yang beriman, jihadilah orang-orang musyrik bi amwalikum dengan harta-harta kamu, wa anfusikum dan jiwa-jiwa kamu, wa alsinatikum dan dengan lisan-lisan kamu. Dan dalam ayat yang telah saya jelaskan kemarin dalam surat Al-Furqan, Allah Ta'ala berfirman, itu ayat 51-52-nya. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Kalaulah Allah Ta'ala berkehendak, tentulah Allah Ta'ala akan mengutus kepada setiap kampung seorang pembawa peringatan. Maka janganlah kamu mentaati dan mengikuti orang-orang kafir. jihadilah mereka, perangilah mereka dengan perang yang dahsyat. Ya. Tetapi yang dimaksud perang di dalam ayat ini adalah bil lisan, bil hujjati wal barahin, bil Quran, yaitu memerangi dengan Al-Quran, dengan hujjah. Maka jihad melawan orang kafir itu mencakup kepada empat martabat. Dan kita akan jelaskan satu persatu agar betul-betul paham bagaimana kita sesungguhnya berjihad melawan orang kafir. Yang pertama adalah an-nujahidahum bil qalbi. Yang pertama, menjihadi mereka dengan hati. Bagaimanakah kita menjihadi mereka dengan hati? Menjihadi orang-orang kafir dengan hati adalah bugduhum wa bugdi likufrihim wa adamu mahabatihim wa adamu musyabahatihim wa ila ghairi dzalik mimma yadkhulu fi ma'na mahabbatihim. Jihad dengan hati adalah menjihadi mereka dengan cara kita membenci mereka dan membenci kekufuran mereka. Qala Allah Ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umurul iman al hubbu fillahi wal bughdu fillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah, kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, maka dia akan berkasih sayang, berloyalitas kepada orang-orang yang melampaui batasan Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang munafik. Jadi tidak akan ada dalam hati seorang muslim seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, famayakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut, kullu ma'ubida min dunillah, di setiap yang disembah selain Allah, dan otomatis orangnya yang melakukannya dibenci dan mengkufurinya, dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Nabi SAW menjelaskan, urul iman, simpul iman, ikatan iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yaitu mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Ma hukmu hadal jihad? Hukmu hadal jihad fardu ainin. Nah. Jihad dalam kategori yang pertama ini, dalam bentuk yang pertama ini, hukumnya adalah fardu ain. Sebab yang berkaitan dengan yang pertama ini, la tata'alauku bil qudrah wala istita'ah, tidak berkaitan dengan kemampuan yang ada dalam badan kita, tidak berkaitan dengan kemampuan yang ada dalam harta kita, tidak ada. Maka ini adalah hukumnya fardu ain. Setiap mukmin wajib menjihadi orang kafir dengan hatinya. Yang kedua, an-nujahidahum bil lisan, menjihadi mereka dengan lisan. Jadi menjihadi mereka dengan lisan. Bagaimanakah kita menjihadi mereka dengan lisan? Menjihadi mereka dengan lisan secara pokok dengan dua cara. Yang pertama, ad-da'wah. Bi'iqamatil hujjati wal barahin. Jihad orang kafir dengan lisan, yaitu dengan cara kita mendakwahi mereka dengan cara menegakkan hujjah kepada mereka. Jadi menegakkan hujjah kepada mereka, menjelaskan dinul Islam kepada mereka, menyampaikan hujjah kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW melakukannya, dan sebagaimana di dalam hadis-hadis yang kita akan ungkap nanti sebagiannya. Ini yang pertama. Yang kedua, raddu syubhatihim wa raddu dalalatihim. Yang kedua, jihad dengan lisan adalah membantah syubhat mereka dan membantah kesesatan mereka. Maka ini dengan lisan. Menjelaskan dengan lisan. Dan ini adalah bagian dari jihad. Mana dalil yang menunjukkan hal itu? Kita lihat bahwa orang-orang kafir sama akan menyampaikan syubhat mereka. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 64. Bahwa ketika mereka melakukan seperti itu, maka kaum muslimin harus membantah. Allah Ta'ala berfirman, wastabjiz manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khairika wa rajulika wa syarikum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'idhumu syaitanu illa gharura. Allah Ta'ala menyebutkan tentang syaitan dan bala tentaranya. Jadi hasunglah, seretlah siapa? Orang-orang beriman. Dengan apa? Dengan suara-suaramu. Jadi sesatkanlah orang-orang beriman dengan suaramu. Berarti apa? Dengan lisan. Dan kerahkanlah olehmu pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda. Dan bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak. Dan berilah angan-angan mereka. Nyebelilah tipuan-tipuan. Kita lihat dalam surat yang ketujuh. Allah telah menjelaskan dalam ayat yang ke-16-nya. Dan ayat ke-17-nya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa syaitan dan bala tentaranya dari jin dan manusia, orang-orang kafir dan jin-jin kafir, mereka akan menyerang kita dari empat arah. Pertama dari depan, meragukan tentang perkara akhirat. Kedua dari belakang, akan menghiasi tentang perkara dunia. Ketiga dari kanan akan meragukan tentang perkara agama, membuat syubhat. Dari kiri akan menghiasi maksiat. Jadi sebagian dari rekayasa syaitan adalah lisannya. Maka dari dua ayat ini menunjukkan bahwa kalau begitu kaum muslimin harus ada bala tentara yang mereka itu mengkanter, yang mereka itu membantah, mengungkap setiap kesesatan yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Dan kita tahu di dalam sejarah bahwa yang memporak-porandakan kekuatan Islam adalah tangan-tangan kotor dari musuh-musuh Islam bekerja sama dengan ahlu bid'ah. Di mana munculnya ajaran Syiah adalah dari seseorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam bernama Abdullah bin Sabah. Sehingga terbunuhnya Utsman ibn Affan dan teralirkan darah kaum muslimin pada waktu itu kerjasamanya antara fikrah Rafidiyah dengan fikrah Khawarijiyah. Itu fikrah Khawarij dengan fikrah Syiah. Oleh sebab itu dikatakan pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu adalah Khawarij Sabaiyah. Itu Khawarij yang waktu itu bekerja sama dengan Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya. Dan dalam ayat yang tadi wajahidhum bihi jihad dan kabira. Ini adalah jihad dengan apa? Dengan lisan. Al-Imam bin Mutaimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa jihad dengan lisan adalah merupakan jihad yang afdal. Qala ma yufsiduhul lisan minal adyan ad'afu ma tufsiduhu alyan kama anna maslahatal lisani minal adyan ad'afu mimma tuslihuhu alyan. Dan kita di lapangan menyaksikan kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan terhadap agama itu lebih jauh besar kerusakannya daripada kerusakan yang dibuat oleh tangan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, berapa juta ataupun mungkin puluhan juta orang yang terpengaruh dengan pemikiran Abdullah bin Sabah, pemikiran Jaham ibn Safwan, pemikiran Wasil ibn Atha, pemikiran Bisil al-Mirisi, pemikiran yang telah disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang menyimpang terdahulu. Timbulnya kesesatan-kesesatan orang-orang yang menyimpang hari ini, maka itu salah satunya disebabkan lisan mereka yang ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Munafik alimu lisan. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana kebaikan lisan dan maslahat lisan terhadap agama juga lebih besar dibandingkan maslahat yang diperbuat oleh tangan. Ya tentunya kita paham agama adalah lisannya Abu Hurairah, lisannya Ibnu Abbas, lisannya Abu Bakar, lisannya Umar, dan seterusnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi ini adalah termasuk jihad dengan lisan adalah jihad melawan orang kafir. Jadi jihad melawan orang kafir dengan lisan tadi secara global ada dua. Pertama, mendakwahi mereka, menjelaskan hujah kepada mereka, menyampaikan argumentasi kepada mereka. Seperti Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Beberapa sahabat diutus membawa surat ke Raja Rum, ke Raja Parsi. Dan para sahabat berjalan berdakwah. Yang kedua, membantah subhat-subhat. Maka ini adalah jihad dengan lisan. Yang ketiga, al-jihadu bil-amwal. jihad dengan harta. Jihad dengan apa? Dengan harta. Bagaimanakah kita berjihad dengan harta? Berjihad dengan harta melawan orang kafir, dalilnya jelas dalam Quran, dalam sunnah, dan perkataan para ulama. Adapun jihad melawan orang kafir dengan harta mencakup poin-poin sebagai berikut. Pertama, ya, mungkin hari ini bisa seperti mendanai para da'i pergi ke negara-negara kafir untuk berdakwah. Memberikan fasilitas. Sebab berdakwah kepada orang kafir dan negara kafir hukumnya fardu kifayah. Dan mengutus para da'i pergi ke negara kafir hukumnya fardu kifayah. Ini apabila ada yang melakukannya, maka sebagian kaum muslimin jatuh. Mendanai, memberangkatkan. Walaupun tentunya orang yang diberangkatkan harus memiliki dua syarat yang pokok. An yakuna ladaihi al-ilmu al-kafi lidafi syubuhat wa libayanil haq. Yang kedua adalah al-imanul qawi lidafi syahawat. Di mana orang-orang yang akan diberangkatkan untuk berdakwah ke negara-negara kafir disyaratkan dua syarat yang utama. Syarat yang pertama memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang memadai untuk menjelaskan hak dan untuk membantah syubhat. Sehingga dakwahnya itu memiliki faedah yang sangat agung. Yang kedua, di sisinya ada iman yang kuat sehingga ia mampu menolak setiap syahwat yang ada di tempat tersebut. Ya, sebab ya, tentunya di tempat orang kafir ya, kemaksiatan berada di sekitarnya. Adapun syarat yang lainnya, ya, dia melihat ada maslahat yang besar dari sisi keamanan dan sebagainya ketika dia pergi ke sana. Nah, ini contohnya. Poin yang pertama. Yang kedua, termasuk jihad dengan harta dalam memerangi orang kafir, dan ini adalah merupakan bagian dari seluruh jihad yang tadi. Jihad dengan harta adalah membangun sekolah-sekolah, menegakkan fasilitas-fasilitas dakwah. Sebab kita harus tahu, jihad mempertahankan Rasul Mal lebih didahulukan ketimbang jihad untuk mencari untung. Jadi ada diistilahkan oleh para ulama, hifdu Rasul Mal afdalu min talabu ribhi. Menjaga modal dan kestabilan ya, dalam sebuah perdagangan atau perusahaan lebih baik ketimbang kita apa? Mencari untung. Tapi terkadang buntung umpamanya. Artinya tidak untung. Nah, maka termasuk membangun kaum muslimin kejiwaannya, akidahnya, landasan berpikirnya sejak kecil agar dia tidak mampu diporak-porandakan oleh musuh. Mampu melawan teror dari musuh dalam bentuk pemikiran, ya, maka kita membangun perang dengan orang kafir umpamanya dengan teknologi hari ini, dengan media kita memfasilitasi umpamanya adanya televisi yang di situ sunnah, radio yang di situ sunnah, dibahas tentang Islam halal dan haram, bukan semata-mata umpamanya radio musik setiap hari, sepanjang hari banyak Islam. Kemudian membangun sekolah-sekolah yang ideal, memadai. dari berbagai sisi. Ini adalah merupakan bagian jihad dengan apa? Dengan harta. Oleh sebab itu saya dari malam tadi telah menyebutkan bahasan ini bukan berbicara semata-mata kita mengetahui orang yang menyimpang dalam masalah jihad. Tetapi di sini juga berbicara ke kita bahwa kita dituntut untuk berjihad dari apa-apa yang mampu, termasuk jihad seperti ini. Yang ketiga, di antara bentuk jihad melawan orang kafir dengan harta seperti dinyatakan dalam hadis yang tadi, yaitu apa? Mempersiapkan, mendanai perlengkapan perang. Walaupun kita tahu nanti perangnya sama siapa. Bukan ketua yayasan yang memimpin perang ya nanti. Yang memimpin perang Amirul Mukminin. Bukan ketua organisasi memimpin perang, bukan. Yang memimpin perang Amirul Mukminin. Nanti kita akan jelaskan syaratnya. Tetapi mempersiapkan perlengkapan perang, ya. Sebagaimana kita nanti akan bahas bahwa apa yang harus dipersiapkan oleh kaum muslimin dua. I'dadul ma'nawi, mempersiapkan dari sisi keimanan kaum muslimin. Ya tadi, membuat sekolah, membangun pesantren-pesantren, membina mereka sehingga betul-betul paham. Menjadi berani, berilmu. Kemudian yang kedua apa? Idadul madi, persiapan dari sisi materialnya, perlengkapannya. Dalam hadis yang tadi apa? Man jahaza gozian, pokot gozan. Barang siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang, maka dia telah apa? Berperang. Nah ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, an-nujahidahum bil-yad bil-quwah bisaifi wasinan. Mungkin sekarang kita mengatakan bil bundukiyah wa bimitslihi. Yang keempat, jihad melawan orang kafir adalah dengan kekuatan, dengan pedang dan tombak. Dengan pedang dan tombak. Dan jihad dengan pedang dan tombak ini di dalam ajaran Islam itu diarahkan kepada tiga kelompok. Di dalam syariat Islam diarahkan kepada tiga kelompok. Yang pertama, kepada orang-orang kafir. Tetapi nanti ada syaratnya, kafir yang mana yang diperangi. Kafir harbi, kafir yang dalam kondisi perang, kita akan jelaskan nanti, tidak sembarangan. Yang kedua, al-murtadin, orang-orang murtad. Man badala dinahu faqtuluh, dan ini telah dijelaskan dalam sejarah. Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Yang ketiga, yang diperangi oleh Amirul Mukminin siapa? Ahlul Bugot. Yang masuk di dalamnya adalah Kutong Uttori. Kemudian apa? Al-Khorijuna Anto'atil Imam, orang-orang yang keluar, para pemberontak, orang-orang yang melakukan kudeta, seperti Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka ini cakupan jihad melawan orang kafir. Jadi kita pertama memahami bahwa jihad melawan orang kafir tidak dalam satu apa? Martabat. Tetapi dalam empat martabat. Dan Quran dan Sunnah, amal Nabi sallallahu alaihi wasallam amal para sahabat, amal para ulama menunjukkan kepada itu semua. Sekarang kita akan berbicara tentang poin yang terakhir. Karena poin yang pertama, martabat yang pertama hati dengan lisan, dengan harta. Itu udah sangat jelas. Adapun poin yang terakhir, yang wajib kita lebih luas memahaminya, adalah jihadul kufari bisaifi wasinan. Itu jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak. Apa hukum jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak? Hukum jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah dan bukan fardu ain. Tetapi menjadi fardu ain apabila masuk pada salah satu di antara yang lima yang disebutkan oleh para ulama. Jadi jihad dengan pedang dan tombak menjadi fardu ain apabila ada dalam salah satu di antara yang lima. Yang pertama, apabila imam menyerukan untuk jihad. Jadi apabila imam menyerukan untuk jihad. Berdasarkan sebuah hadis, di antaranya adalah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyah wa idza stanfirtum fanfiru. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada hijrah, maksudnya dari Mekah ke Madinah setelah Futuh Mekah, akan tetapi jihad dan niat. Dan apabila diperintahkan kamu oleh imam, karena kalimat itu adalah imam yang memerintahkan, maka berjihadlah. Jadi apabila imam memerintahkan. Yang kedua, idza hudurul ma'rakah. Yani idza hadara rajulu al ma'rakah aw ghuzbah. Yang kedua, apabila seseorang menghadiri dan ada di tengah-tengah medan jihad. Maka seseorang tidak boleh untuk keluar dan lari dari peperangan. Ini jelas dalam surat Al-Anfal ya, Allah telah menjelaskan ayatnya. Haram. Yang ketiga, apabila musuh masuk ke negara Islam, maka orang-orang yang ada pada negara tersebut dan ada pada daerah tersebut, fardu ain baginya untuk ikut berjihad melawan dan mengusir musuh. Jadi idza hasarahum aduhum. Jadi apabila musuh datang masuk ke tempat kita, apabila masuk ke tempat kita, ini yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat, apabila seseorang dibutuhkan dan tidak ada yang mampu kecuali ia, maka menjadi fardu ain kepadanya, seperti dinyatakan oleh Syekh Saleh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Para ulama memberikan contoh, apabila dalam peperangan menggunakan kapal terbang, menggunakan pesawat, lalu tidak ada orang yang bisa menggunakan pesawat kecuali kita, maka atas kita menjadi wajib. Yang kelima, idza ayyanahul imam. Yang kelima, para ulama mengatakan apabila imam menunjuk seseorang. Jadi bukan perintah umum, tetapi imam menunjuk, antum pergi, antum berangkat, maka menjadi fardhu ain. Nah, apabila di luar yang lima ini, maka asal hukum jihad dengan pedang dan tombak, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Ini pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukumnya. Tadi tentang macam jihad melawan orang kafir. Yang ketiga adalah anwa'ul jihadul kufar bil yad. Jadi kalau tadi bagian secara umum, sekarang pembagian jihad melawan orang kafir dengan pedang atau dengan kekuatan. Maka para ulama mengatakan jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak itu terbagi kepada dua. Yang pertama, jihadud difa. Yang kedua adalah jihadut tolab. Jihad difa artinya apa? Jihad mempertahankan diri, mempertahankan tanah air, tempat tinggal, harta, jiwa, dari serangan musuh yang masuk. Maka ini dinamakan jihadud difa. Yang kedua adalah jihadut tolab. Jihad menuntut orang kafir agar masuk Islam. Jihad mendakwahi orang kafir dan menuntut orang kafir untuk masuk Islam. Itu dalam hadis apa? Ud'uhum ilal Islam. Fa'in abau, ud'uhum ila jizyah. Fa'in abau, faqatiluhum. Yang kita tahu marhalahnya, tingkatannya, bahwa jihad tolab, sebagaimana mungkin nanti akan diisyaratkan tentang syarat-syaratnya. Di mana jihad tolab ini, pertama, ajak dulu mereka kepada Islam. Dakwahi dulu. Sebagaimana Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika diperintahkan menjadi panglima perang dan membawa bendera perang. Waqala ala ayyi syai'in nuqatiluhum? Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kepada apakah kami memerangi mereka? Qala alal Islam. Ajak mereka kepada Islam. Kalau tidak menerima Islam, perintahkan mereka untuk membayar apa? Jizyah. Dan berilah mereka keamanan. Berilah mereka suaka politik. Jaga jiwanya, jaga hartanya, jaga kehormatan. Dalam arti, ya, bukan berarti dipuji kehormatan di sini, tetapi seperti yang lainnya dijaga. Apabila mereka menolak, faqatiluhum daf'an li dararihim. Apabila mereka menolak, maka perangilah mereka untuk menjaga kemadharatan dan kerusakan mereka terhadap dunia ini. Nah, timbul pertanyaan mungkin dalam poin ini sebelum kita membahas tentang apa? Tentang syarat-syaratnya. Orang-orang orientalis bertanya, dan mungkin juga sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan fikrah ini. Apakah memerangi orang kafir dengan pedang dan tombak adalah merupakan sebuah kezaliman ataupun satu keadilan? Sebelum menjawab ini, saya akan berikan sebuah tamsil. Sebuah tamsil. Dan saya akan ambil tamsil salah seorang di antara antum yang paling dekat, saya dekat ke Pak Didi. Pak Didi punya 10 hektar tanah. Jadi di apa ini? Di Kerinci, Pangkalan Kerinci, punya 10 hektar tanah. Lalu kata Pak Didi, silakan kalian untuk tinggal di tempat tanah saya ini. Tetapi syaratnya begini-begini. Maka datang Pak siapa ini? Itu namanya Pak Hasan. Bikin rumah, nanam padi, nanam sawit. Tapi sesuai dengan perjanjian dengan Pak Didi, dibiarkan. Datang lagi antum siapa namanya? Pak Yanto. Datang Pak Yanto. Pak Didi saya mau tinggal di sini. Oh boleh. Tapi begini begini. Oh dia juga sama. Nanam sawit, nanam padi. Ringkas. Datang yang ketiga antum. Siapa namanya? Pak siapa? Hah? Pak Sahrudin. Datang Pak Sahrudin. Ternyata Pak Sahrudin ketika datang ke tempat tanah Pak Didi, bikin kekuasaan tersendiri. Disuruh bayar bagian dari pengelolaan tanah, tidak mau. Disuruh menerima peraturan, tidak mau. Bagaimana, Pak Didi? Kalau begitu, usir saja katanya. Diusir sama Pak Didi, dolim gak? Dolim gak, Pak Didi? Hah? Dolim enggak? Enggak. Berarti bumi ini milik siapa? Milik Allah. Allah Ta'ala memberikan peraturan bagi orang yang diam di bumi ini. Begini-begini. Nah, maka Allah Ta'ala menurunkan syariat, menurunkan peraturan bagi orang-orang yang layak diam di muka bumi ini. Untuk menjaga jiwa manusia, untuk menjaga harta manusia, untuk menjaga kehormatan manusia, untuk menjaga akal manusia, untuk menjaga keturunan manusia, apa yang dinamakan oleh para ulama ad-dararatu sittah. Itu apa ad-dararatu sittah itu? 6 perkara yang mesti dijaga dan ada. Apa? Agama, kedua jiwa, ketiga akal, keempat keturunan, kelima harta, keenam kehormatan. Maka keberadaan orang-orang yang zalim, keberadaan orang-orang kafir di muka bumi ini akan merusak tentang asas yang 6 tadi. Jadi artinya apa? Dalam kehidupan manusia, membunuh jiwa dibolehkan ketika ada maslahat yang lebih besar daripada membunuh orang itu. Dalam ayat Al-Quran, wa fil qisasi hayatun li ulil albab. Wal fitnatu asyadu minal qatli. Dan kesyirikan dan kekufuran lebih dahsyat kerusakannya ketimbang apa? Ketimbang membunuh. Dan sesungguhnya mau tidak mau kaidah ini diamalkan. Negara mana yang tidak mengamalkan kaidah ini? Gak ada. Hatta orang-orang kafir ataupun orang-orang orientalis yang mereka berbicara dan berusaha untuk memutarbalikkan dan mencacati agama ini, mereka adalah lebih zalim dan melakukan kedzaliman yang sangat besar. Ya, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi ini kaidah. Jadi kita ahlu sunnah, kaum muslimin tidak akan tertipu. Punya kaidah yang sangat indah. Tadi misal yang sangat mudah. Contoh yang sangat apa? Mudah. Contoh yang sangat apa? Jelas. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, maka jihad di dalam Islam memiliki tujuan-tujuan yang sangat agung. Jadi memiliki tujuan-tujuan yang sangat agung. Apa tujuan jihad dalam Islam? Kita akan menjelaskannya sedikit ya, secara singkatnya. Tujuan jihad di dalam Islam sebagai berikut. Jadi nanti kita akan paham ya, ketika melakukan jihad ini, apakah sesuai dengan tujuan ini atau tidak. Tujuan yang pertama, li'la'i kalimatillah. Bahwa tujuan dari jihad untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi jihad yang syar'i tujuannya adalah tadi, li'la'i kalimatillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kulluhu lillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Jadi ini tujuan yang pertama, meninggikan agama Allah. Maka di sini akan bisa dipahami juga bahwa bom bunuh diri ataupun perkara-perkara yang dinamakan jihad oleh sebagian para pemuda tetapi bukan jihad, semakin memporak-porandakan negara-negara Islam, semakin datangnya fitnah kepada kaum muslimin, berarti itu tidak sesuai dengan tujuan jihad. Sebab apa? Jihad yang syar'i mesti meninggikan kalimat apa? Allah. Yang kedua, tujuan jadi jihad adalah nasrul madlumin, menolong orang-orang yang didolimi. Ini lihat di dalam surat An-Nisa ayat 75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'fina minar rijali wan nisa' wal wildani ladina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimi ahluha. Dalam ayat ini jelas bahwa tujuan dari jihad adalah untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Tujuan utamanya. Tujuan yang ketiga dari tujuan jihad di jalan Allah Ta'ala adalah untuk membantah, menolak setiap bentuk kerusakan dan bentuk kedoliman di muka bumi. Jadi tujuan dari jihad adalah untuk menolak, menghilangkan setiap bentuk-bentuk kedoliman di muka bumi ini. Dan tidak diragukan lagi, adlamu dhulmin asyirku wal kufru billah. Dan tidak diragukan lagi kedoliman yang paling dolim adalah kesyirikan dan kekufuran. Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah merupakan kedoliman yang sangat besar. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jika ingin menciptakan dunia ini damai dan tentram, maka tidak ada yang bisa menciptakan kedamaian dan ketentraman kecuali melaksanakan agama Allah, menegakkan agama Allah. Kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab sejarah membuktikan bahwa kafir, kekufuran, senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini. Walaupun terkadang mereka mengatakan membuat kedamaian. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kepasadan, kerusakan di muka bumi ini, maka mereka mengatakan, kami hanyalah melakukan kedamaian, ketentraman, kemaslahatan. Lalu Allah Ta'ala membantah, tidaklah mereka membuat kedamaian, tidaklah mereka membuat keberesan. Sesungguhnya mereka dalam membuat dan membuat kepasadan di muka bumi ini, hanya saja mereka tidak merasakannya. Maka ini adalah tujuan jihad. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang terakhir, qawaid wa dhawabut jihad bisaifi wasina. Yang terakhir, pembahasan yang keempat adalah kaidah atau batasan-batasan, kaidah-kaidah dalam berjihad dengan pedang dan tombak. Bagaimana kaidahnya? Asas yang benar dalam berjihad kepada Allah Ta'ala dengan pedang dan tombak. Kaidah yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi kaidah yang pertama adalah ikhlas. Jihad dikatakan jihad yang syar'i, sehingga jihad itu dikatakan jihad yang syar'i dan pelakunya akan mendapatkan pahala apabila sesuai dengan kaidah. Kaidah yang pertama adalah ikhlas. Dhabit yang pertama adalah ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jihad harus didasari dengan apa? Ikhlas. Bukan tujuan dunia dan yang lainnya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, al-qudrah wal-istita'ah. Bahwa jihad yang benar adalah jihad yang disyarat, yang berkumpul padanya syarat. Salah satu di antara syarat berjihad, al-qudrah, kemampuan, istita'ah. Dan yang menunjukkan bahwasanya jihad itu adalah perlu dengan kudrah dan perlu dengan istita'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an bahwa tahapan jihad ada 4 marhalah. Jadi tahapan jihad yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada 4 marhalah. Ini sebuah dalil bahwa jihad mesti dengan kudrah. Pertama, marhalatul man'i. Pertama, jihad itu terlarang. Jadi dilarang dulu jihad itu. Dalam surat apa itu? Alam taro ila ladina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimus shalah. Itu dalam surat An-Nisa. Ayatnya saya lupa. Tidaklah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Yang kedua adalah marhalatul idni. Marhalah baru diizinkan. Jadi marhalah diizinkan saja untuk berperang dan belum diwajibkan, belum ditaklifkan sebagai kewajiban. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Udina lil ladina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Marhalah yang ketiga adalah qitalu man qatala al muslimin wa kafu an ghairihim. Marhalah yang ketiga memerangi orang-orang yang memerangi saja. Belum ada jihad talab nih, baru memerangi orang yang memerangi dan yang lainnya tidak. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Wa qatiluhum fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Marhalah yang keempat yaitu apa? Marhalah qitalu kulli kafirin. Jadi memerangi seluruh orang kafir. Allah Ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatilul musyrikina kahafatan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dari sini dapat mengambil hikmah yang sangat agung. Bahwa di antara kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya dan keluasan syariat Allah, di mana Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu berkaitan dengan kudroh dan berkaitan dengan istitoah yang ada pada seseorang. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan sebagai dalil, ada dalil umum dan ada dalil khusus. Jadi ada dalil umum, ada dalil khusus. Pertama, bahwa Allah Ta'ala tidak membebani dan tidak membebankan satu perintah kecuali ada kudroh dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi wajib dengan istitoah dan kudrah. Ayat-ayatnya sangat banyak ya, bahwa kudrah ini adalah merupakan syarat. Ini bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 91. Dalam surat Al-Fath ayat 18 ya. Dalam surat An-Nisa ayat 95. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 65, ayat 66-nya. Nah, ayat-ayat ini semua menjelaskan bahwa perang dengan pedang dan tombak itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala bersama kudroh. istita'ah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin tidak diwajibkan perang dengan tombak atau pedang dengan kekuatan ataupun senjata sehingga di sisi kaum muslimin ada kudrah dan ada istita'ah. Walaupun bukan berarti bahwa kudrah dan istita'ah yang kita miliki harus melebihi kemampuan mereka, tetapi adalah mendekati kekuatan mereka. Tapi mendekati kekuatan apa? Mereka. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka di antara dhabit, di antara batasan dalam berjihad, kaidah dalam berjihad, maka kaum muslimin harus mempersiapkan kekuatan. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat wa'idulahu mastata'tum min quwwah. Dan kekuatan yang harus dimiliki oleh kaum muslimin ada dua kekuatan. Yang pertama adalah al-uddah basyariyah. Yang kedua adalah al-uddah madiyah. Di dalam surat Al-Anfal yang tadi menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh kaum muslimin harus mencakup poin-poin yang tadi. Yang pertama adalah al-uddah basyariyah. Yaitu apa? Kesiapan, kemampuan dari sisi orang. Dan uddah basyariyah ini harus dilengkapi dua perkara. Itu apa? Uddah quwwah qalbiyah. Yang kedua adalah uddah quwwah jasadiyah. Di mana kaum muslimin yang akan berangkat berperang harus memiliki dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan keimanan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan takwa kepada bala tentaranya. Kekuatan kesabaran, tingkat ketawakalan. Sebab sabar dan tawakal adalah merupakan sebab kemenangan kaum muslimin. Termasuk ini adalah kuah ilmiah, kekuatan keilmuan, pemahaman kepada agamanya. Harus. Yang kedua adalah kuah jasadiyah. Jasadnya pun harus kuat. Sehingga syaja'ah. Sehingga kita lihat dalam surat Al-Baqarah tentang Talut, bastatan fil ilmi wal jismi. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kuat jasadnya, kuat ilmunya. Mesti ini, perang harus seperti ini. Yang kedua adalah al-uddah madiyah. Persiapan dalam bentuk material. Sebab para ulama menafsirkan pada waktu itu yang dimaksud dengan al-quwah ay ar-romyu, memanah. Kalau sekarang apa? Kemampuan untuk menggunakan pesawat terbang. Untuk menggunakan apa? Tank baja, menggunakan senjata. Maka mesti dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau tidak, maka termasuk apa? Mencelakakan diri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Lalu siapakah yang mempersiapkan ini? Apakah setiap individu? Nah, ingat ya, bahwa amal di dalam Islam, ada amal yang bisa dilakukan oleh setiap orang, ada amal yang memang dilakukan oleh Amirul Mukminin. Perlengkapan persiapan perang tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi oleh siapa? Amirul Mukminin. bukan oleh kelompok-kelompok. Kenapa ya? Madharat nanti. Bisa aja jadi bumerang bagi negara Islam itu sendiri. Oleh sebab itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Jadi ini syarat yang kedua adalah kudrah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini apa? Syarat dalam berperang. Kaidah dalam berperang. Yang ketiga dan keempat disatukan. Bahwa jihad yang benar mesti di bawah kepemimpinan seorang amir. Dan yang kedua mesti jelas benderanya. Para ulama mengatakan di antara bobit dalam berjihad wuduhur rayah wa tahta idni waliyil amr. Di antara kaidah berjihad adalah jelas benderanya dan atas izin perintah seorang amir, waliul amr. Jadi di sini tidak boleh jihad tidak ada pemimpinnya. Kalau di kita tidak boleh jihad itu dipimpin oleh ketua organisasi, pemimpin sebuah organisasi, pemimpin sebuah partai, tidak boleh. Itu jihad yang bid'ah, tidak syar'i. Kemudian benderanya jelas, bukan karena kabilah, tetapi jelas. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, man qatala tahta rayatil umiyyah, yughdabu li asabiyyin, aw yad'u ila asabiyyah, aw yansur asabiyyah, faqutila faqitlahu jahiliyah. Barang siapa yang berperang di atas bendera kabilah tertentu, kaum tertentu, ya, ia marah karena kepanatikan terhadap golongannya, terhadap kabilahnya, atau karena ia menyeru kepada kabilahnya, ataupun menolong semata-mata kabilahnya, maka apabila dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi bukan mati syahid. Kalau semata-mata umpamanya adalah berjihad karena pemahaman orang tersebut ataupun jamaah tersebut itu saja. Tidak. Harus tahta rayatil Islam. Sunnah. Tidak. Qala Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatallahil ulya fahuwa fisabilillah. Ikhwat iman yang dirahmati Allah, harus jelas. Dan di antara bobit dalam berjihad, bahwa jihad itu harus seizin waliul amr. Baik pemimpin itu pemimpin yang soleh, atau pemimpin itu pemimpin yang fajir. Jadi walaupun pemimpinnya itu pemimpin yang fajir. Jadi ini kaidah dalam berjihad. Adapun bahwa jihad itu harus bersama pemimpin kaum muslimin, harus bersama jamaah kaum muslimin, adalah Quran, sunnah, kemudian apa? Ijma. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stanfirtum fanfiru. Jadi jelas ya bahwa Allah Ta'ala menjelaskan jihad ini harus ada pemimpinnya. Harus ada yang memimpinnya, dan yang memimpinnya adalah Amirul Mukminin. Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian diperintahkan jihad, maka berjihadlah, pergilah. Menunjukkan apa? Jihad bersama apa? Amir. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, Al-imamu junnatun yuqatilu man wara'ahu. Ya, imam itu adalah sebagai orang yang akan menjamin kedamaian, ketentraman, dan menjamin rakyatnya. Maka berperang di belakangnya. Yuqatilu man wara'ahu. Jadi harus berperang bersama mereka. Dan telah ijma' ahlu sunnah para ulama dari dulu sampai sekarang. Kita lihat dalam ucapan mereka salafus saleh. Seperti dinyatakan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Wa qad istama'atil ulama'u min ahlil fikri wal ilmi wan nusaki wal ubad waz zuhad min awali hadihil ummah ila waktina hadha ana salatal jum'ati wal idaini wa mina wa arafah wal ghuzwa wal jihada wal hadya ma'akuli amirin birrun wa fajirin. Ibnu Battah mengatakan telah sepakat para ulama dari kalangan ulama fikihnya, dari kalangan ahlu ilmunya, ahlu ibadahnya, dan orang-orang zuhudnya dari dulu sampai sekarang, bahwa sholat Jum'ah, sholat Id, Mina, Arafah, perang, jihad, hadyu adalah bersama setiap pemimpin. Bersama pemimpin. Baik pemimpin itu fajir, ataupun pemimpin itu adalah ahlu to'ah. Bahkan tidak ada kitab yang menyebutkan tentang masalah akidah ahlu sunnah, akidah tohawiyah, akidah wasitiyah, akidatus salaf wa ashabul hadis, dan seluruh para ulama menjelaskan hal itu. Dan itu sesuai dengan ro'yu yang hak. Jadi sesuai dengan ro'yu yang hak. Dengan akidah yang hak. Kenapa? Karena ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa orang-orang yang berjihad ini wajib dilindungi. Mereka lah yang mengetahui tentang maslahat, mereka yang mengetahui tentang mabarat, dan mereka yang mampu mempertimbangkan tentang kondisi kaum muslimin. Dari sisi maslahat dan mabaratnya. Jadi dari sisi maslahat dan mabaratnya. Jadi di sini apa? Harus atas bendera yang jelas, kemudian atas izin dari apa? Dari imam. Nah, ini syarat kaidah dalam apa? Berjihad. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, sangat banyak ya kaidahnya. Ya. Tapi tidak mungkin malam ini diselesaikan semua. Kita akan ambil kaidah dalam memerangi orang kafir. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak diperangi orang kafir kecuali setelah diajak dulu kepada Islam. Jadi tidak diperangi orang kafir sehingga diajak dulu kepada Islam. Bukti dalilnya banyak. Pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya peperangan yang dipimpin oleh para sahabat kepada Rum dan Parsi, maka Nabi sallam mengutus para sahabat risalah kepada mereka. Nabi sallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. dan mengutus para utusan-utusan menyampaikan hujjah. Dan dalam hadis yang sahih ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akan berperang, lalu dia bertanya kepada apakah kami memerangi mereka, maka Ali dikatakan oleh Nabi SAW, ajaklah mereka kepada Islam. Apabila mereka menolak, maka ajaklah untuk membayar jizyah. Apabila tidak, perangi. Jadi jihad tolab itu dilakukan dengan jihad hujjah dulu. Jadi dilakukan apa? Hujjah dulu. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang selanjutnya diantara kaidah dalam berjihad, di mana tidak seluruh orang kafir harus diperangi. Jadi tidak seluruh orang kafir yang harus diperangi. Ada 5 kelompok orang kafir yang Allah Ta'ala dan Rasulnya mengkecualikan untuk tidak diperangi. Artinya tidak seluruh orang kafir diperangi. Yang pertama adalah kafir dhimmi. Jadi orang kafir yang diperangi, yang pertama alla yakuna dhimmiyan. Yang pertama tidak boleh kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi itu? Kafir yang ada di negara Islam yang mereka membayar jizyah. Ini kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 29. Hatta yu'tu jizyata ayyadi wa hum saghirun. Yang kedua, kafir mu'ahad. Jadi kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala mu'ahadan. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, falam yarih raihatal jannah, maka orang itu tidak akan mendapatkan dan mencium baunya surga. Diterancam orang yang melakukan hal itu. Di kafir mu'ahad tidak diperangi. Jadi tidak seluruh orang kafir diperangi. Yang ketiga adalah al-kafiru musta'man. Orang kafir yang diberikan keamanan, yang masuk ke negara Islam, apa saja dia sebagai apa saja, diberikan suaka politik oleh pemimpin yang hak, oleh pemimpin Islam. Ya, mungkin sekarang sebagai dubes umpamanya, atau penelitian atau apa saja, lalu diberikan jaminan, maka tidak boleh diperangi. Kafir musta'man. Yang keempat adalah orang-orang kafir yang bukan ahlul kitab. Jadi orang-orang kafir yang bukan ahli perang, walaupun dalam keadaan perang ada pengecualian nanti. Seperti apa? Wanita, orang yang tua, anak kecil, dilarang. Dan ini ijma dalam Quran dan sunnah jelas. Dan yang kelima, yang tadi saya jelaskan, bahwa kafir yang diperangi adalah kafir yang telah sampai kepadanya hujjah. Yang telah sampai kepadanya apa? Dakwah. Yang telah sampai kepadanya dakwah, yang telah sampai kepadanya apa? Hujjah. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti memerangi orang kafir, ternyata tidak semua orang kafir diperangi. Ada yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Maka ini had, batasan-batasan yang tidak boleh kita melampaui apa? Batas. Dan dalil Quran, sunnah, dan ijma para ulamanya jelasin. Tidak seluruh orang apa? Orang kafir. Di antara kaidah yang sangat penting kita pahami, bahwa jihad dengan pedang dan tombak harus sejalan dengan maslahat yang diinginkan oleh syariat. Jadi mengikuti maslahat. Di mana maslahat ini adalah maslahat yang harus kembali kepada agama, maslahatnya akan kembali kepada kaum muslimin dan kepada masyarakat kaum muslimin, negara kaum muslimin, dan seterusnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tidak mewajibkan jihad kepada Nabi SAW dan para sahabat ketika di Mekah, lidhafihim, karena lemahnya mereka dan maslahat belum nampak pada waktu itu untuk diwajibkan jihad di sayfi wasinya, yaitu yang dimaksud apa? Maslahatur rajihah, yaitu maslahat yang jelas nampak. Oleh sebab itu Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wal jihadu bil yadi was silahi yattabi'ul maslahata kama kana hadyun Nabi sallam. Beliau mengatakan sesungguhnya jihad dengan tangan dan senjata maka itu mengikuti maslahat sebagaimana dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, sebagaimana Nabi sallallahu melakukan jihad sesuai dengan maslahat, maka tidak dilakukan ketika di Mekah. Tidak dilakukan ketika Nabi sallallahu masih sedikit dan masih belum memiliki kekuatan dan tempat. Maka Nabi sallallahu berdiam, sabar, sehingga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin dari berbagai sisi. Baru Allah Ta'ala memerintahkan jihad. Jadi mengikuti kepada maslahat. Tidak sembarangan dalam apa? Dalam jihad. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini salah satu apa? Kaidah dalam jihad. Dan di antara kaidah dalam jihad, apabila jihad itu hukumnya fardu kifayah, maka disyaratkan izin kepada dua orang tua. Jadi apabila jihad itu adalah fardu kifayah, maka wajib izin kepada orang tua. Dalilnya apa? Dalil ketika datang seorang pemuda dan bertanya, ahayun walidai, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, qala fabihima jihadun, maka kepada dua orang tuamu kamu berjihad. Izin kepada orang tua. Ini adalah kaidah dalam jihad. Batasan-batasan dalam apa? Berjihad. Jadi jihad ini, jihad yang sangat agung ini, jihad yang kedudukannya sangat tinggi dalam Islam, harus mengikuti kaidah-kaidah, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh apa? Syariah, oleh agama ini. Sehingga jihad itu mendatangkan maslahat, membangun maslahat, menciptakan maslahat bagi kaum muslimin dan bagi agama ini. Walaupun sisi-sisi yang lain tentang syarat-syarat yang lain belum apa, tidak semuanya dibahas, tetapi saya mengisyaratkan kepada perkara-perkara yang penting, kepada poin-poin yang sangat penting yang wajib dipahami oleh kita dalam berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan yang sangat penting tadi saya sampaikan, bahwa jihad melawan orang kafir itu mencakup 4 perkara. Jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, jihad dengan apa? Jihad dengan tangan. Maka itu adalah mencakup jihad melawan orang kafir. Ibad iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagian poin ya, seperti umpamanya syarat orang yang berjihad ya, itu artinya kembali kepada syarat-syarat yang lain dalam ibadah ya, dalam ibadah seperti syarat harus merdeka, laki-laki ya, muslim dan sebagainya. Saya kira itu bukan perkara yang sangat pokok karena diketahui dalam ibadah-ibadah yang lain. Barangkali sampai di sini pembahasan kita ya, dan kita akan mencoba ya, masih ada waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan bagus ya, yang pertama saya akan bawakan perkataan para ulama. Apakah lafaz kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, itu jihad melawan hawa nafsu, berasal dari hadis Rasulullah? Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini ada hadis dari jalannya Jabir yang tadi ditanyakan, dan ini dikatakan dari perang Badar Kubro. Qala qadimtum min jihadil asgar ila jihadil akbar. Qalu wa mal jihadul akbar? Qala mujahadatul abdi li hawahu. Kalian telah datang dari jihad kecil dan akan berangkat kepada jihad besar. Lalu para sahabat bertanya, apakah jihad besar itu? Jihad seorang hamba melawan hawa nafsunya. Nah, kalau hadis ini dinisbatkan tentang kisah pulangnya para sahabat dari perang Badar, maka hadisnya adalah ya, tidak sahih. Jadi hadisnya tidak sahih. Jadi hadisnya apa? Tidak sahih. Tetapi ada ungkapan beberapa para ulama yang mereka mengungkapkan yang mendekati makna hadis tadi. Jadi yang mendekati makna hadis tadi. Dan ketika membicarakan tentang jihad melawan hawa nafsu, di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Umar ketika dia ditanya tentang jihad. Qala ibda bin nafsi fajahidha wabda bin nafsi fagzuha. Ketika ada orang bertanya tentang jihad, maka beliau mengatakan, mulailah dengan diri kamu lalu berjihadlah. Artinya jihadilah hawa nafsu. Mulailah dengan diri kamu, dengan jiwa kamu, lalu perangilah. Berkata Baqiyah Ibn Walid, dengan meriwayatkan hadis dari Ibrahim Ibn Adham dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau berkata, awaluma tunkiruna min jihadikum jihadukum anfusakum. Kata beliau, yang pertama kalian ingkari dari jihad kamu adalah jihad melawan diri kamu sendiri. Berkata Ibrahim ibnu Abi Albah, liqaumin ja'u minal ghazwi qala qad ji'tum min jihadil asghar fama fa'altum min jihadil akbar qalu wa ma jihadul akbar qala jihadul qalbi. Ibrahim bin Mu'albah berkata, kalian baru pulang, baru datang dari perang. Dia mengatakan, kamu baru datang dari perang kecil dan kamu akan melakukan perang besar. Jihad besar. Apa katanya? Jihad melawan hati, kata beliau. Itu jihad melawan hati. Ini ada memang ucapan dari kalangan para ulama, tetapi kalau dari hadis, maka hadisnya dhaif, wallahu a'lam. Apakah termasuk jihad bagi orang tua yang mencari nafkah untuk keluarganya? Dan kalau meninggal saat mencari nafkah, apakah dia dikatakan mati syahid? Ya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Kalau dikatakan dalam bagian jihad, iya. Karena telah dikatakan dalam sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan tolabul halali jihadun. Mencari harta yang halal adalah apa? Jihad. Walaupun tidak dikatakan syahid ketika dia mati, ya, di tengah perjalanan ketika mencari apa harta. Karena penamaan syahid ataupun julukan syahid, ya, walaupun kita juga tidak boleh memastikan kepada orang mati syahid, karena tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Ya. Tetapi dalam hadis ada, ya, orang-orang yang dinamakan syahid. Selain yang mati di medan perang, dalam hadis yang sahih sebagaimana kemarin telah dijelaskan. Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri? Dan apa kriterianya? Kriteria ulil amri, apakah pemimpin yang dipilih dengan cara tidak syar'i disebut ulil amri dan harus ditaati? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, seseorang menjadi pemimpin berdasarkan penelitian sejarah adalah dengan tiga sebab. Ada tiga cara. Yang pertama adalah at-tansis minal amir alladhi qablahu. Yang pertama adalah pemilihan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Seperti Abu Bakar mengisyaratkan kepada Umar. Dan ini ijma para sahabat pada waktu itu dan ulama ijma kepada. Yang ketiga adalah ikhtiaru ahlul hali wal aqdi. Seseorang menjadi amir adalah hasil pemilihan ahlul hali wal aqdi, dewan suronya. Sebagaimana Utsman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga adalah bil golabah. Yaitu orang yang jadi pemimpin dengan kekuasaannya. Kasabatal amru fiyadih. Yang tiba-tiba dengan kekuatan dan kekuasaannya dia menjadi seorang pemimpin. Dan ini seperti diisyaratkan dalam hadis wa in ta'amara 'abdun habasyun. Di mana para ulama mengatakan hadis ini dikatakan wajib taat kepada pemimpin walaupun seorang budak yang menjadi pemimpin. Padahal syarat menjadi orang pemimpin apa? Al-huriyah, yaitu apa? Merdeka. Tetapi kenapa di sini dikatakan taat kepada seorang hamba? Para ulama mengatakan ini ada dua takwil, ada dua tafsir. Tafsir yang pertama ini mimbabil mubalaghah fi wujubi ta'ah. Ini saking pentingnya dan saking wajibnya taat kepada amir. Yang kedua, apabila ditakdirkan seorang hamba, seorang budak berkuasa dengan kekuatan. Maka yang dinamakan amir yaitu yang tetap padanya stabil politik, kekuasaan dan di tangannya bai'ah. Maka dia adalah amir. Dan amir ini dari sisi wajibnya ditaati, baik dia fajir ataupun dia soleh, wajib ditaati. Sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW, walaupun kita sepakat tidak boleh mentaati dalam maksiatnya, dalam bid'ahnya, dan dalam keburukannya. Tapi ini adalah amir. Dan itu dhabit yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Bagaimana sikap dan usaha kita terhadap Yahudi yang terus meneror Muslim Palestina, meruntuhkan Masjidil Aqsa? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kewajiban kaum muslimin ini harus dilakukan dua sisi. Yang pertama adalah tijaha angkusihim, usaha yang harus dilakukan oleh kaum muslimin terhadap diri-diri mereka. Sebelum kita berbicara tentang saudara kita, limada? Kenapa? Karena setiap muslim dituntut untuk membereskan dirinya sendiri. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Adapun poin yang pertama yang wajib kita tempuh, membereskan diri kita. Kenapa kita mesti membereskan diri kita? Agar kita betul-betul menjadi ahlu taqwa, menjadi ahli iman, menjadi ahlu tauhid. Sebab jika kita berdoa, maka kita adalah agar menjadi orang yang layak untuk diterima doanya. Jika kita berangkat perang, maka kita layak menjadi orang yang berangkat perang. Oleh sebab itu, setiap muslim yang ada jauh di negara tersebut, seperti kita Indonesia, maka yang pertama dan utama, kita membereskan diri kita. Sebab kalau kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, jika kita berdoa, maka kita layak didengar doanya oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis Allah Ta'ala menjelaskan, innama yansurullahu hadihil ummata bidha'ifiha bidu'aihim wabisolatihim wabiikhlasihim. Hanyalah Allah Ta'ala akan menolong umat ini oleh orang-orang lemahnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab solat mereka, dengan sebab doa mereka, dengan sebab keikhlasan mereka. Jadi kita bereskan dulu. Bereskan dulu akidah kita, bereskan dulu tauhid kita, bereskan dulu amal kita agar sesuai dengan sunnah. Itu yang pertama. Yang pertama, dan ini poin yang sangat penting. Kewajiban yang kedua, kita mendoakan mereka. Mendoakan mereka dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita mendoakan agar mereka, saudara-saudara kita di Palestina, kembali kepada agama Allah semula. Agar mereka betul-betul melaksanakan agama ini. Yang kedua, doakan agar mereka mendapatkan kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Berdoa. Yang ketiga, kita membantu dengan sekemampuan kita, dengan harta, kalau ada jalan, dengan jiwa. Tetapi dengan syarat membantu mereka, dan ini tentunya dalam kenyataan memang harus seperti itu, dan tidak bisa kalau tidak seperti itu, adalah apa? Kita harus seizin apa? Pemimpin yang ada. Dan diantaranya adalah kita mendoakan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang ada di dunia ini. Baik pemimpin kita yang ada di negara ini, baik pemimpin yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para pemimpin negara-negara Islam dibangkitkan oleh Allah Ta'ala hati mereka agar melaksanakan agama Allah. Sebab kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kalaulah aku memiliki doa yang mustajab, maka aku akan mendoakan para pemimpin kami. Sebab jika mereka soleh, maka kemaslahatannya adalah untuk kita semua. Dan ini kita berusaha. Berusaha. Kami tinggal di komplek banyak bertetangga dengan orang non-muslim. Apakah kami perlu berjihad terhadapnya sementara ia hidup bertetangga baik dengan kami? Jihad seperti apa yang perlu kami lakukan? Banyak. Kita ziarah lalu ajarkan Islam. Jelaskan tentang keindahan Islam, sampaikan tentang wajibnya masuk Islam, tentang hakikat, ya, bantah tentang kesesatannya, bantah tentang kekufurannya, bantah tentang penyimpangan-penyimpangannya, kalau kita mampu datangi. Seperti Nabi SAW melakukannya hatta ketika mendekati sakratul maut. Nabi SAW mendatangi seorang budak, jadi apa, anak kecil yang sedang sakit dari anak Yahudi. Dia datang lalu menawarkan, jadi menawarkan tentang apa? Tentang Islam. Lalu dia menoleh ke bapaknya, menoleh kepada Nabi SAW. Lalu bapaknya mengizinkan anak itu lalu masuk apa? Islam. Maka Nabi SAW apa? Berbahagia. Jadi berbahagia. Apakah termasuk berjihad bila kita berperang dengan sesama muslim yang khuruj dari pemimpin yang hak? Ya, berperang tapi bukan kita sendiri. Kalau ada orang-orang bugot dari pemimpin yang hak, dari khalifah yang hak, dari amirul mukminin yang hak, di mana saja negaranya, tidak usah kita sebutkan negara ini, kaidah umum aja. Maka kita memerangi, tapi memeranginya bukan tadi, harus tetap bersama apa? Izin imam, atas izin imam. Seperti apa? Para sahabat memerangi orang Khawarij atas izin siapa? Ali bin Abi Thalib. Memerangi orang-orang Rafidhah atas izin siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq memerangi apa? Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka membuat kekuatan, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa hukumnya memberi pinjaman uang kepada orang kafir? Apabila ada maslahatnya dan memprediksi ada maslahatnya, maka ini bagian dari dakwah. Ya. Umpama agar dia dekat kepada Islam dan dia memahami akan baiknya orang Islam, maka tidak apa-apa memberikan pinjaman. Dan Nabi SAW juga pinjam dan meminjam dengan orang apa? Yahudi. Dengan orang ya Yahudi. Tetapi wallah alam, juga di situ dilihat maslahat dan madaratnya, walaupun asalnya apa? Boleh. Salah satu yang berhak menerima zakat adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad seperti apakah yang dimaksud di sini? Ya, yang tadi ya, kalau jihad dengan pedang dan tombak, jadi apa di sini? Apa yang berhak menerima zakat itu termasuk orang-orang yang berangkat jihad. Untuk apa? Untuk makan dia di jalan, untuk beli dia senjata, maka itu dari apa? Dari uang zakat itu. Nah, itu yang dimaksud. Tetapi makna yang umum, pokoknya sekarang belum ada kumandangan jihad. Ya. Apa yang dimaksud jihad di sana? Maka termasuk apa? Jihad bagi para thalabul ilmi. Jihad bagi para duat. Termasuk apa fisabilillah? Seperti umpamanya memberangkatkan da'i. Ya, sekarang umpamanya, ya, antum mengumpulkan zakat. Ya, di sini ustaz ke pelosok-pelosok daerah-daerah diberangkatkan untuk berdakwah. Ya, itu termasuk apa? Bagian. Boleh zakat dipakai untuk tersebut. Ataupun untuk thalabul ilmi. Dan para ulama mengatakan bagian daripada jihad. Apakah menghadapi suami yang pemarah, egois, dan tidak menghargai istri termasuk jihad? Bagian dari jihad seperti saya jelaskan kemarin. Bagaimana caranya? Menasehatinya, sabar menghadapinya, ya, bagian dari ada jihad. Sebab sabar dalam amal soleh adalah bagian dari tingkatan jihad melawan jiwa. Jadi seorang istri harus mampu memberikan nasihat, mengarahkan suami, sabar atas perbuatannya, dan tetap untuk memberikan nasihat, maka itu adalah bagian dari jihad. Bagaimana hukumnya berjihad dengan tangan kalau anak dan istri tidak ridho? Ya, tidak ada syarat izin kepada anak dan istri kalau mau berjihad. Karena tidak ada syarat di situ. Kalau izin kepada orang tua ada. Kalau izin kepada istri dan izin kepada anak, itu tidak ada syarat. Ya. Hanya saja di dalam hadis, ketika ada seorang sahabat akan berperang, tetapi dia mengatakan, tetapi istriku mau menunaikan haji dan tidak ada mahram baginya kecuali aku, maka apakah aku harus berjihad ataupun mengantar istri? Kamu berjihad dengan istri kamu, tunaikan haji. Tetapi ini jihad apa? Jihad fardu kifayah. Jadi jihad fardu kifayah. Tetapi bukan izin kepada istri, tetapi itu ada kewajiban dia terhadap apa? Terhadap istri. Apakah pembentukan tentara dengan gaji seperti masa sekarang dikenal dalam Islam? Ya. Artinya apa? Membikin pasukan perang, membikin tentara, dan menggaji para tentara termasuk syiasya syar'iyah. Dan itu termasuk fisabilillah yang tadi. Jadi kalau dalam negara Islam sama, itu termasuk syiasya syar'iyah. Ya, membikin pasukan perang khusus orang-orang yang berperang, mempersiapkan bala tentara, ya. Kemudian mereka diberikan upah secara khusus, termasuk siasah apa? Syariah, siasah yang dibolehkan dalam syariah, dan itu dilakukan di zaman apa? Para Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seluruh para ulama apa? Para pemimpin kaum muslimin sampai hari ini. Dalam jihad manakah apabila kita mati sebelum jihad atau meniatkan untuk jihad, maka kita mati dalam keadaan nifaq? Apakah ini jihad khusus ataupun umum? Ya. Ini mencakup semuanya. Mau jihad khusus ataupun jihad apa? Jihad umum. Tetapi berkaitan dengan jihad khusus, ya. Mana hadis ini kalau dibawa kepada jihad khusus? Tetapi mana hadis ini mencakup pada seluruh jihad. Artinya apa? Bahwa seorang mukmin berkaitan dengan jihad khusus memerangi orang kafir. Pertama, dia harus meyakini tentang disyariatkannya. Dan ia mencita-citakannya. Dan siap ketika dia diperintahkan. Jadi ketika dia apa? Diperintahkan. Nah, barang siapa yang tidak mengimani, tidak meyakini disyariatkannya jihad dan tidak ada cita-cita, maka dia adalah mati dalam keadaan apa? Jahiliyah. Terus, pada bencana yang terjadi di negeri kita, bagaimana kalau sebagian kita memprioritaskan mengirim bantuan dakwah ke sana mengingat banyak yang terjadi pemurtadan? Ya, bagus. Dan saya sendiri, ya, ketika di apa Aceh itu bencana, ya, waktu itu, ya, pertama saya pernah di sana 20 hari, ya, keliling seluruh Aceh, kemudian ya mengadakan pembinaan kepada dai-dai setempat, dan itu saya telah melakukannya apa sekitar 7 kali ke sana, ya, apa dengan teman-teman ikhwan-ikhwan kita, jadi para asatidah. Dan ini memang sangat penting. Sangat penting sebab ya apa berlomba-lomba ya kepada orang-orang yang ditimpa musibah itu dari musuh-musuh apa? Islam. Dari musuh-musuh apa? Islam. Tetapi tadi ya, kembali kepada kudroh kemampuan yang dimiliki oleh kita, dan tentunya kaum muslimin harus satu apa? Padu. Satu apa? Bersatu padu di dalam melaksanakan jihad di jalan Allah ini. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kudroh ataupun istitoah, mohon penjelasan. Ya. Kudroh itu telah ditafsirkan oleh para ulama dan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menjelaskan surat tadi, yaitu apa? Al-Qudrah itu apa? Ar-Romyu. Ya, pada waktu itu. Jadi yang dimaksud adalah kemampuan yang mendekati dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Jadi yang dimiliki oleh apa? Oleh musuh. Dan tentunya tadi saya katakan kudrah itu berkaitan dengan dua, sudah jelas. Itu apa? Kudrah. Ya, dari sisi basyariah orangnya, maka harus dua sisi. Yang kedua adalah kudrah apa? Madiyah, kemampuan yang berkaitan dengan sisi apa? Kekuatan material yang dimiliki oleh apa? Oleh kaum muslimin. Dalam bahasa kitanya, mereka menggunakan tank baja, pesawat terbang, menggunakan apa? Senjata-senjata, kita bawa pisau dapur umpamanya. Perang. Ya, enggak boleh. Itu tidak ada kudrah di sisi kita. Kita bawa ketepel umpamanya. Enggak mungkin. Harus seimbang dengan apa yang mereka apa? Miliki. Silakan satu lagi terakhir. Bolehkah seorang suami merahasiakan gajinya kepada istri dengan tujuan bisa memberikan sebagian kepada orang tuanya? Gampang kok, istri tinggal tanya ke perusahaan. Tinggal tanya aja berapa gaji apa suami saya. Pakai telepon juga cukup. Jadi antum jangan menjadi suami penakut. Ini orang yang bertanya suami penakut ini. Tidak punya syaja'ah. Ya. Jadi seorang suami itu harus punya rujulah, wibawa kepemimpinan. Artinya apa? Bahwa seorang suami harus mampu mengarahkan istrinya. Maka dikatakan suami itu imam. Pertama, imam dalam ilmu. Imam, pemimpin dalam akhlak. Ketiga, pemimpin dalam keimanan. Keempat, pemimpin dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Harus jadi pemimpin. Dan termasuk apa? Pemimpin dalam harta juga. Jangan sampai ya tadi ya, suami ya, merasa takut sehingga harus menyembunyikannya. Enggak, terus terang saja ngasih kepada orang tua. Enggak usah sembunyi-sembunyi. Saya ngasih. Kalau anaknya perempuan semua dan menantu laki-laki, tidak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya. Jadi siapa yang berkewajiban menafkahi orang tua yang tidak punya anak laki-laki? Ya. Ya, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Di antara muasyarah yang baik bagi seorang suami adalah berbuat baik kepada apa? Orang tua istri. Walaupun kadarnya adalah bukan sebagai sesuatu yang wajib seperti wajibnya ia kepada kedua orang tuanya. Tetapi di antara sikap yang baik seorang suami adalah bersikap baik kepada keluarga apa? Istri. Terutama kedua orang tua apa? Kedua orang tua istri. Allahu a'lam. Barangkali sampai di sini, di seperti malam tadi sampai jam 10 lewat 10. Ya. Maka dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, ya kita cukupkan sampai di sini. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, semua apa yang saya sampaikan, maka itu adalah berkaitan dengan hujjah, argumentasi. Jadi artinya, bagi orang yang telah paham terhadap hujjah ini dan penjelasan ini, nah, bagi yang belum paham, ya, silakan untuk meneliti, dan silakan untuk mengungkap, dan silakan untuk bertanya, berargumentasi, Ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan hati kita. Tidak boleh seorang mukmin menutup hati dengan satu kebencian kepada orang lain, dengan satu kecemburuan kepada orang lain. Allah Ta'ala akan membukakan hati seorang muslim yang memiliki kebersihan terhadap saudaranya dan memiliki keinginan untuk mendapatkan apa? Hidayah. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, hujah dari Al-Quran, Sunnah dan para ulama, itu adalah sebuah ilmiah. Orang yang paham, orang yang menerima, alhamdulillah. Orang yang belum paham, belum mampu menerimanya, datangkan dengan hujah. Jadi datangkan dengan apa? Hujah. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan kepada kita semua, kepada diri kita. Sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ukuran orang itu dapat hidayah sejauh mana ia faqih kepada agama Allah. Faqih kepada agama Allah. Maka barang siapa yang difaqihkan kepada agama Allah, sudah barang tentu dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.